السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رحمتي مسلم مجلس مسلمين والمسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suratul Furqan, Al-Furqan surah ke-25 pada ayat 30. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan keluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa qala ar-rasul ya rab inna qaumi takhadhu hadzal qur'an mahjura. Terjemahannya, dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Tajuk pada malam ini, Al-Quran perlembagaan umat. Sesuai dengan firman tadi, Suratul Furqan, surah ke-25 pada ayat 30. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kaum dia enggan menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan dalam kehidupan. Jadi pada malam ini kita nak bahas beberapa ayat Quran dan beberapa buah hadis untuk membuktikan bahawasanya umat manusia ini tidak ada sebaik-baik panduan untuk mereka ikuti melainkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pertamanya di dalam surah An-Naml, surah ke-27 pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latulaqul Qur'an min ladun hakimin 'alim." Cuba tuan-tuan dan puan-puan hayati ayat ini. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah dikurniakan Al-Quran yang datang dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat ini juga telah membatalkan dakwaan sesetengah golongan yang menyatakan Al-Quran ini rekaan dan ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang yang beriman, jelas Al-Quran ini datang secara langsung melalui perantaraan Jibril daripada pencipta alam Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah yang kita sembah ini maha bijaksana dan lagi maha mengetahui. Itulah Al-Quran. Hujah yang kedua di dalam surah ke-7 Al-A'raf ayat 52. Walaqad ji'nahum bikitaba fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Dan sesungguhnya kata Allah, kami telah datangkan kepada manusia Al-Kitab, yakni Al-Quran. Dengar baik-baik, inilah yang terkandung dalam Quran. Apa dia itu Al-Quran? Pertama sekali Allah menjelaskan, fassalnahu ala ilmin. Segala keterangan-keterangan di dalam Al-Quran itu berdasarkan ilmu pengetahuan Allah yang luas. Jadi maksudnya, apa yang ada di dalam Al-Quran ini, suruhannya baik, larangannya baik, kesemuanya berdasarkan ilmu pengetahuan Allah selaku pencipta alam yang juga mencipta kita. Untuk apa? Huda sebagai petunjuk. Dan juga warahmah liqaumi yu'minun, dan sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Seterusnya, satu hari kita solat kalau genap 5 waktulah. 17 kali. Kita pohon, kita pinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kilah kami jalan yang lurus. Bagi salam, luar solat, kita tak pernah pun mengikuti, berpandukan jalan yang lurus. Apa dia jalan yang lurus? Allah firmankan di dalam surah ke-17 Al-Isra pada ayat yang ke-9. Inilah jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabir. Kerana kedegilan kita lah. Inilah masalah orang Melayu. Bukan Melayu di Selayang ni. Cerita ni. Di Sungai Petani. Melayu Selayang 2x5. Dalam solat kita pohon, kita pinta. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sedangkan Allah berfirman, inna hadzal Quran. Sesungguhnya inilah Al-Quran. Apa kemampuan Al-Quran? Yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran berkemampuan memimpin umat manusia ke jalan yang lurus. Karena Al-Quran ini berdasarkan ilmu Allah. Untuk mendapat keredaan Allah, untuk mendapat jalan yang lurus, ini dia panduan. Bukan sekadar itu. Wa yubashirul mu'minin, dan Al-Quran juga membawa berita-berita gembira kepada orang beriman, yang mana mereka ini allazina ya'maluna as-solihat. Setelah mereka percaya, mereka yakin, mereka susuli dengan amal-amal soleh. Ingat tuan-tuan, setengah manusia, setengah orang ini dia kata, aku dah bertaubat. Kalau bertaubat tanpa disusuli amal soleh, sia-sia. Tadi Tok Imam ada baca ayat tu, saya tak pun ingatlah. Yang saya ingat di dalam surah Al-Baqarah 160 dalil. Illalladzina tabu wa aslahu. Kecuali orang-orang bertaubat dan memperbaiki amalan-amalan mereka. Sebab itu taubat ni, taubat nasuha, dia wajib diikuti, disusuli dengan amal-amal soleh. Sebab itu Al-Quran ini membawa berita gembira kepada orang-orang yang percaya, yang beriman, dan kemudian disusuli dengan amal-amal soleh. Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, ajran kabira, ganjaran yang besar. Maksudnya, selama mana kehidupan kita di dunia yang sementara ini, Al-Quran kita jadikan sebagai perlembagaan, begitu juga as-sunnah dalam kehidupan kita, kita bakal mendapat dua kebaikan. Dalam ayat tadi kata sebut, ajran kabira, ganjaran yang besar. Kitab tafsir sebut, satu di dunia, satu di akhirat. Di dunia kehidupan kita barakah, aman, tenteram. Di akhirat sejahtera. Kenapa? Kita bakal dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wataala. Faham mana? Ainu. Tiga ayat Al-Quran untuk membuktikan bahawasanya tidak ada sebaik-baik perlembagaan hidup untuk umat manusia melainkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang saya nak kemukakan 6 dalil hadis. 6 hadis ini bakal menjelaskan pula kenapa kita wajib ikut Quran dan As-Sunnah. Pertamanya hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan boleh bertemu dengan hadis ini dalam kitab kitab Muqaddimah Mustika Hadis. Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Kalau tak salah saya, hadis ini hadis yang ke-7. Kalau tak salah saya lah. Kalau salah, nasib tuan-tuan. Hadis yang berbunyi, kitab Allah azza wa jalla huwa hablullah manittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Cuba dengar. Yang bermaksud, kitab Allah, ini Al-Quran, adalah tali Allah. Kemudian, barang siapa yang mengikutinya, yang berpandukan kepada kitab Allah, dia adalah dari kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Tapi ingat, barang siapa yang berpaling, yang meninggalkannya, enggan mengikuti petunjuk Al-Quran ini, adalah dia dari kalangan orang-orang yang sesat. Senang je. Nak tahu siapa sesat ni? Siapa ikut Quran? mendapat petunjuk. Siapa membelakangi Al-Quran, dia sesat. Hadis Muslim tau. Hadis yang kedua juga hadis Muslim. Inna asdaqal hadith kitab Allah. Wa ahsanal hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi bersabda dua perkara. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Tuan-tuan tak percaya ke firman Allah? Allah cabar umat manusia dengan firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 87. Surah yang keempat ayat 87. Wa man asdaqu minallahi haditha. Dan perkataan siapakah yang lebih benar daripada perkataanku? Tuan-tuan yakin perkataan Allah ataupun tuan-tuan yakin perkataan pemimpin? Janji ditepati. Saya meyakini janji-janji Allah. Kalau Allah tidak kurniakannya di dunia, pastinya di akhirat. Innaka latukhliful mi'ad, dalam surah Ali Imran ayat 194. Sesungguhnya engkau, yakni Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyalahi janji. Sebab itu Nabi bersabda, sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk beliau. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi bukan seperti kita. Sudahlah insan pilihan yang terakhir di kalangan para anbiya, tak ada dah. Rasul tak ada, Nabi pun tak ada. Makna beliau ni memang betul-betul insan pilihan Allah. Kemudian beliau ini dipandu, dibimbing, dipimpin dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Suratul Najmi, surah 53 ayat 3 dan 4. Sebab tu Nabi sebut sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk, petunjuk beliau. Nampak? Dalam serba dalam segala serba-serbi. Apa sahaja kalau kita nak contohi, contohilah beliau. Di segi akhlaknya, sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, segala-galanya, beliau adalah contoh terbaik. Siapa yang menyatakan? Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Dua hadis lah. Dengar baik-baik. Hadis yang ketiga, Nabi bersabda lagi bahawasanya, Nabi bersabda bahawasanya, selama mana umat Islam berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selama itulah mereka tidak sesat. Ingat, Nabi wafat 1433 tahun dulu. Nabi tidak meninggalkan harta benda yang banyak kepada umat Islam. Betul atau tidak? Mana? Yang ditinggalkan dua perkara saja. Yang meninggalkan harta benda yang banyak, siapa tuan? Tuan Ismin Ulam Raja. Harta di luar negara. Afghanistan, Turkistan, Gohit, Gostan. Harta untuk Abdul Wahab. Tapi Nabi hanya meninggalkan kepada kita, taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wassunnati. Hanya Al-Quran dan As-Sunnah saja. Selama mana kita berpegang teguh, selama mana Al-Quran dan As-Sunnah menjadi perlembagaan dalam kehidupan kita, tidak sesat selama-lamanya. Jadi relevan lah dengan tajuk ni kan. Dengan ayat Quran, dengan hadis, takkan tak terima lagi kot. Tiga dah hadis, ada lagi tiga. Hadis seterusnya, hadis ke-14. Jilid pertama Mustika Hadis, keluaran Jabatan Perdana Menteri, hadis riwayat Ad-Darimi. Dengar baik-baik. Ni untuk membuktikan kita tidak boleh sama sekali berpandukan selain pada Al-Quran dan Sunnah, tak boleh. Nabi bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi law bada lakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum an sawa'is sabil walau kana hayyan wa adraka nubuwati lattaba'ani. Hadis ni hadis ke-14. Jilid pertama Mustika Hadis. Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Ha, dengar baik-baik. Ini hadis ni penting ni. Yang bermaksud, demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah dengan tiba-tiba Musa, yakni Nabi Musa alaihissalam, muncul di kalangan kamu. Nabi kata, tiba-tiba Nabi Musa muncul. Nabi Musa ulul azmi. Beliau dikurniakan kitab Taurat. Fattaba'tumuhu. Lalu kamu semua ikut Nabi Musa. Karena dia ulul azmi, dia juga ada kitab, kitab Taurat. Wataraktumuni, dan kamu tinggalkan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak nak berpandukan kepada Al-Quran. Inilah fatwa Nabi. Ha. Fatwa Nabi, la dalaltum an sawa'is sabil. Nescaya kamu sesat dari jalan yang lurus. Tuan-tuan bayangkan tengok, kalau ikut kitab Taurat pun sesat. Kalau kita beramal dengan fahaman-fahaman sekularisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, kapitalisme, pragmatisme, selsema, agak-agak sesat ke tidak? Ish, kenapa tak cerdik dengan orang Melayu ni? Sampai macam ni punya dalil, hujah, Quran, hadis pun nak degil lagi, aku pun habis modal lah. Jangan jemput kerak-kerak lah, setahun sekali sudah lah. Meluat aku tengok. Tak boleh faham keadaan hadis ni. Dan Nabi menyambung sabdanya, walau kana hayyan, kalau dia hidup, Musa hidup, wa adraka nubuwati, sezaman denganku. Makna kedua-dua insan ini hidup sezaman. Faham? Nabi Muhammad pun ada, Nabi Musa pun ada. Siapa kena ikut siapa? Lattaba'ani, wajib Musa kena ikut aku, ikut Al-Quran dan Sunnah dia. Bukan ikut Taurat lah. Sekarang kita agama Islam yang kita terima ni dah sempurna. Kenapa kita nak membelakangi Al-Quran dan Sunnah? Faham? Riwayat Ad-Darimi. Hadis ke-14. Hadis ke-15. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab yang sama. Kisah Nabi Isa, seorang lagi ulul azmi. Nabi Isa ulul azmi. Nabi Isa dapat kitab Injil. Nak tanya Muslimat. Nabi Isa ni wafat dah kan? Ha? Belum. Dalilnya? Dalil ustaz jawab. Ha, okey, okey. Pandai juga. Sebab tu kita ni kalau jenis tak suka dengar majlis ilmu, sampai kiamat pun tak faham Islam. Tak usah sombong. Memang tak akan berjaya. Kita tak mampu tuan-tuan. Sebab saya nak perjelaskan firman Allah. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengar baik-baik. Terjemahan yang mudah difahami. Di bulan Ramadan, Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk kepada umat manusia. Yang ni semua orang faham. Yang ni penghujung ni. Kadang-kadang pendakwah, penceramah, dia terjemah agak lintang pukang. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran itu hendaklah diperjelaskan. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, akan menjadi pembeza. Maknanya, bila pendakwah menjelaskan isi kandungan ayat Quran, apa maksud ayat ini, diberi penjelasan, penerangan yang cukup clear, insyaAllah yang mendengar akan menjadi manusia yang mampu membeza. Ini jalan lurus, ini jalan sesat. Ini dosa, ini pahala. Faham? Tapi kalau pendakwah datang, dia tak perjelas. Ha, ini yang jadi keliru. Faham tak? Sebab tu Al-Quran ini hendaklah diperjelaskan. Untuk menguatkan hujah Al-Baqarah 185, hujah surah ke-16, surah Tunahli di pertengahan ayat 44. Macam? Mantap tak? Sama? Tak seru ya? Macam ni pun kalau hampa tak mau ikut Islam, hampa ni bukan manusia. Hampa adalah nang boti nang kui boti kui. Wa anzalna ilaika dhikra litubayyana linnas, dan kami turunkan Al-Quran supaya kamu perjelaskan kepada manusia. Faham? Hari ni isi kandungan Al-Quran tidak diperjelas. Betul tak? Itu yang jadi keliru. Faham? Ha. Boleh? Nampak renung jauh kan? Dahlah, hari ni jamu aku ikan pari pula. Aku bukan reti makan ikan pari. Lain kali tanya lu, ustaz nak makan apa? Tapi itu yang ada, lanyak juga. Kan? Baik. Justru itu. Hadis yang seterusnya, hadis yang kelima. Hadis ke-15 dalam kitab. Mestika hadis jilid pertama ini tentang Nabi Isa. Seorang lagi ulul azmi. Dengar pula. Kesemua kita mengaku dan meyakini Isa belum wafat. Isa akan turun ke dunia memimpin umat Islam selama 40 tahun berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Dalil Quran yang menyatakan Isa masih hidup, surah ketiga Ali Imran ayat 55. Saya nak baca hadis tentang Isa. Nabi bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum fa ammakum." Maksudnya, bagaimana keadaan kamu? Kamu ni umat Islam lah. Di akhir zaman. Ketika Isa anak Maryam turun semula ke dunia. Fa'amakum untuk memimpin kamu. Kalau Nabi berhenti kat situ, memang kita pening. Dia sambung. Fa'amakum. Lalu dia akan memimpin kamu di akhir zaman. Bikitabi Rabbikum. Tabaraka wa ta'ala. Wasunati Nabiikum. Sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berpandu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham Pak Ji? Nabi Isa pun tidak lagi berpandukan kepada Injil. Tu yang pelik tu. Kita tak mau jadikan Al-Quran sebagai perlembagaan dalam kehidupan kita. Nabi Isa bahkan turun semula ke dunia memimpin umat Islam di akhir zaman berpandukan Al-Quran as-Sunnah. Lima hadis dah baca. Kan? Empat Muslim, satu Ad-Darimi. Hadis yang terakhir. Juga Imam Muslim. Dengar. Ha. Ini hukum. Hukum bagi mereka-mereka yang telah dengar. Yang telah diberitahu tentang agama Islam. Tapi masih berdegil. Tidak mau kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kesudahan mereka di akhirat kelak? Hadis ini saya ingat dalam kitab Imam Muslim. Hadis ke-125. Dengar baik-baik. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Yang bermaksud sekali lagi, dan demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah seseorang itu mendengar dariku. Ha. Faham? Yang ini tentang Islam. Daripada umat ini, sama ada dia Yahudi ataupun Nasara. Kalau Yahudi pernah dengar tentang Islam, kita berdakwah. Nasara pernah dengar tentang Islam, kita telah berdakwah. Apatah lagi orang Melayu selayang tiap-tiap malam. Kan? Hak duduk depan pun tak pernah duduk lain. Duduk depan. Booking tempat tu. Dulu, kini dan selamanya. Kan? Oh, tiap-tiap malam dengar. Thumma yamut. Kemudian mereka mati. Dengar-dengar dah ngangguk dah tu. Ha, ngangguk. Walam yu'min billazi ursiltu bihi. Dalam keadaan dia tidak beriman dengan risalah yang kubawa. Dengar saja. Tak percaya. Illa kana min ashabin nar. Melainkan bersiap sedialah. Kamu akan dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Sampai berapa bang? Tadi kita mula 10.20. Sampai 12.20. Ha, naik duit ni aku nak balik. Banyak cantik 12.20. Ingat tak ada kerja lain lah. Bahagia. Tuan-tuan, dengan hujah Al-Quran hadis tadi, takkan kita masih nak berdegil. Itu pun untuk mengakhiri. Manusia ni bermacam-macam ragam. Manusia yang menolak Al-Quran ini bermacam-macam ragam. Saya nak kemukakan 5 contoh cukuplah untuk mengakhiri tazkirah pada malam ini. Boleh? Yang pertama, golongan yang pertama, makcik. golongan yang tidak mempedulikan tentang Islam. Ini satu hal. Hang buatlah tazkirah, hang ceramah perdana. Firman Allah. Surah ke-43 Az-Zukhruf. Ayat 36-37. Golongan yang tidak mempedulikan tentang Islam. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Dah suruh cakap tentang Quran, kita bawa cerita Quran je lah. Nanti lari tajuk pula, menganjur marah. Masuk politik ke kan? Duk cerita bersih 03 ke pula? Kan? Pakai baju kuning pun kena tanggal. Kan? Ha, jadi lari tajuk. Kita jangan bagi lari tajuk. Ha, baik. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatan Ar-Rahman, mereka tidak mempedulikan peringatan Allah. Ha, ini satu golongan. Apa yang akan berlaku ke atas mereka? Allah akan hantar syaitan untuk menemani mereka. Dan kerja syaitan ini menghalang. Supaya sipulan tadi jangan mengikuti jalan yang lurus. Dan dia menyangka dia adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Az-Zukhruf 36-37. Golongan yang pertama, golongan yang tidak mempedulikan tentang Al-Quran. Nampak? Buatlah tazkirah Ramadan ke, kuliah maghrib ke, ceramah perdana ke, tak peduli. Esok hampa akan ditemani oleh syaitan. Nampak? Syaitan membangkitkan satu perasaan dalam jiwa seolah-olah aku ni orang yang telah mendapat petunjuk. Maklumlah dah pergi dah haji. Haji pun kat 30 kali. Umrah 1000 kali. Ni golongan yang tak peduli tentang Al-Quran. Yang kedua, golongan yang membenci terhadap Al-Quran. Ni pun ada juga benci. Ustaz sebut hududnya. Ha, dia mula bangun lah. Politik ustaz ni. Mangkuk hayunnya manusia. Hudud ada dalam Quran. Tadi Tok Imam baca selepas surah Al-Mu'minun, dia sambung surah An-Nur. Kan ada tadi ayat 2, ayat 4. Ada ayat tentang berzina. Ayat tentang mendakwa orang berzina atau liwat. Itu ayat hudud lah tu. Kan? Bila Melayu dengar saja, dia tak faham. Kan? Bukanlah Melayu Selayang, Melayu Sungai Petani. Selayang sama ya. Kau ingat apa bagus sangat pada orang Sungai Petani? Ya? Yang membenci pun ada. Tak suka hudud. Ayat 8 dan 9 surah ke-47 surah Muhammad. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dhalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malau. Jangan benci tuan-tuan. Dan orang-orang yang kufur, maka kecelakaanlah ke atas mereka dan Allah mensia-siakan amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah kerana mereka membenci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Maka Allah menggugurkan segala pahala amalan. Tidak berpahala. Apa yang mereka benci? Ni kitab pimpinan Ar-Rahman. Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Kita sama-sama dengar. Apa yang dimaksudkan yang dibenci oleh golongan ini? Dalam kurungan, yang mereka benci ialah ajaran Tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan di dalam Al-Quran. Hukum-hukum syarak termasuk hudud. Nah. Tak suka kat hudud. Maka gugurlah segala pahala amalan. Tidak berpahala. Itu golongan kedua. Yang membenci. Yang tadi yang tak peduli. Yang kedua yang benci. Yang ketiga. Kembali selepas ini. Jangan tulis pula. Kembali selepas ini. Ha, biasalah tuan-tuan mentau. Fasa keempat akan dibangunkan insyaAllah selepas bulan Ramadan. Kini kami dah ada 3 bangunan. Asal tanah lot tu 4 lot. Beli satu, naik satu. Beli satu, naik satu. Beli satu, naik satu. Akhirnya lot yang keempat ni lah. Saya selama 3 tahun. Duk cari tuan-tuan. Ha? Pemilik tanah tersebut. Sampai dia pun heran tu. Macam mana ustaz saya boleh track dah. Saya kata saya Matt Bond. Bukan James Bond. Akhirnya bila dapat maklumat di mana dia duduk, kita telefon, saya terus pergi jumpa. Kebetulan saya nak pergi ke Ipoh, pergi jumpa, tentukan harga, kami dah beli. Kita nak bangunkan bangunan dua tingkat, kos, anggaran kos RM500,000. Bulan lepas saja saya berjaya kumpul RM120,000. Masih kekurangan RM380,000. Ada dua cara tuan-tuan dan puan-puan boleh membantu kami. Nah, pertamanya wakaf. Wakaf tidak ada had. RM1 pun boleh, RM2 pun boleh. Ada bawa RM3 lah ni? Ada? Satu sim tak bawa? Alamak. Awak kedekut sangat ni. Kalau kita tentukan, kita hadkan satu kaki persegi RM1, bukan semua orang mampu. Ini style kami lah. Saya setelah berbincang dengan mudir, belajar kat Syria 7 tahun, timbalan mudir, belajar 11 tahun kat Yaman, 8 tahun pondok, Masya Allah. Jadi saya cadangkan supaya wakaf kita ni sama juga macam wakaf orang lain. Cuma wakaf orang lain, satu kaki persegi RM1. Makna dia target nak dapat RM1,000,000. Jadi dia pecah kaki persegi. Tapi kos dia tinggi. Kita target RM1,000,000 juga. Tapi kita buka. 10 sen boleh, RM1 boleh. Bila genap RM1,000,000, kita tak akan kutip lagi. Sama tak? Macam kaedah tu. Tetapi kita membuka ruang. Semua orang boleh wakaf. Walaupun dengan nilai yang kecil. Kerana Quran sebut apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun sebesar debu. Sebesar debu mana nilai yang sikit. RM1. Ada RM1 mana ni? Tak ada juga. Hampa ni dua beradik ya. Itu aku nak bina bangunan tu. Mana ada RM3? Ni pun tak bawa je. Tangkap semua ni. IC tak bawa. Aduh, kan? Itu cara yang pertama. Tuan-tuan dan perempuan boleh membantu kami. Pamphlet pun ada kat luar sana. Tuan-tuan tengoklah. Yang kedua, kalau ada zakat, kami terima. Kalau untuk mendapat pelepasan cukai pendapatan, kami ambil zakat. Kami dah proses banyak, Alhamdulillah. Yang semua kami proses mengaku mendapat pelepasan cukai pendapatan. Untuk individu sahaja. Contoh kalau jumlah cukai yang perlu dibayar RM1,000. Kan? Tuan-tuan bayar zakat RM1,000 melalui kami, tuan-tuan tidak perlu lagi membayar cukai pendapatan. Kami sekolah di Kedah, kami menjadi amil zakat Perlis. Sebab apa tuan-tuan? Perlis saja mengamalkan sistem Aziz Sattar S. Samsudin. Satu untuk kau, satu untuk aku. Jadi bila tuan-tuan bayar zakat RM1,000, RM500 untuk kami, RM500 untuk mereka. Jadi maknanya kami pun dapat sebahagian. Tuan-tuan tak perlu lagi membayar cukai pendapatan. Boleh? Kalau nak tolong tu dua cara. Tabung ada kat belakang, sahabat saya pun ada, pamphlet pun ada. Tengok-tengoklah apa yang tuan-tuan boleh bantu. Itulah sedikit. Kita sambung. Yang ketiga, golongan yang ketiga yang mengaku Muhammad benar, Quran pun benar, tapi tak nak ikut. Ada tak muslimat jenis ni? Ada tak? Bukan suruh senyum, suruh jawab. Duk buat senyum-senyum balik awal lah ustaz pun. Ada kan? Mengaku kalau tanya ni. Hang percaya ada ni kat Nabi? Percaya. Allahumma salli ala Muhammad. Oh boy. Selawat pula. Hang percaya ada? Percaya hari-hari baca satu juzuk. Tapi tak mau beramal. Firman Allah. Ayat 89 Al-Baqarah. Pertengahan ayat 89 Al-Baqarah. Kita akan dengar terjemahan dia sendiri. Saya baca ayat Quran saja. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ayat 89 Al-Baqarah. Dengar. Ni apa Ali Imran tak ada. Al-Baqarah. Dengar tuan-tuan. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya. Mereka tahu Nabi Muhammad benar dan Al-Quran juga benar. Mereka mengingkarinya. Dah mengaku Muhammad benar, Quran benar, ikut. Engkar juga. Lalu, maka dengan yang demikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir engkar itu. Allah bakal menimpakan laknat, tuan-tuan. Laknat makna malapetaka. Kehidupan yang tidak selamat. Kamu mengaku benar, Muhammad benar, Quran benar, kamu tak nak ikut. Ni eh, panggil orang Melayu ni. Kan? Melayu Malaysia lah. Kan? Ah, itu yang ketiga. Mengaku Quran benar, Muhammad benar, tak nak ikut. Yang keempat, sebab tu saya sebut, bermacam-macam ragam manusia ini yang berhadapan dengan Quran. Orangnya berbeza-beza. Yang keempat, ragu. Bolehkah? Kalau kita laksana hudud ni betulkah? Boleh jamin ketenteraman? Kan? Boleh menyelesaikan jenayah? Undang-undang yang ada lah pun jenayah lagi teruk. Tak percaya tanya orang duduk depan. Hari-hari ada orang kena bunuh. Kan? Cuba kita kembali kepada undang-undang Allah. Oh, ragu. Ha, ragu. Kita baca ayat Quran. Surah ke-9, ayat 125 At-Taubah. Hukum meragui Al-Quran. Mati, mati kafir. Ha, jangan main-main, tuan-tuan. Buka semua kitab. Kalau di Kedah, mati kafir. Kalau di Botel Perak, mati kafir. Aku berjalan rata, aku tahulah cakap. Dia tanya pula, ustaz datang berapa? Bertiga. Mana lagi duit? Di luar. Tak minum, dah tak pelawar. Ha, odeh, odeh, kopi sate. Aduh, pula cakap macam tu. Ketawa-ketawa tuan-tuan, ni segi hukum. Tuan-tuan buka semua kitab tafsir. Sama je. Wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ah, jangan main-main. Mano? Dan adapun orang-orang yang hatinya berpenyakit. Penyakit hati di antaranya ialah ragu-ragu terhadap Al-Quran. Lalu Allah tambahkan kekotoran kepada kekotoran yang telah sedia ada. Dan mereka mati, mati dalam keadaan kapio. Ni ayat dah. Meragui Al-Quran, mati, mati kapir, na'uzubillah. Manusia memang ada, jenis ni ada tak? Dia ragu, saya yakin. Laksana undang-undang Islam. InsyaAllah, polis boleh relax. Kita bagi pencen awal. Dah tak ada kerja. Penjenayah tak ada. Jenayah pun tak ada nak bagi makan gaji buta. Siapa? Contoh. Ya, contoh. Tak kata kat siapa-siapa. Yang ragu, mati na'uzubillah. Akhir sekali. Golongan kelima. Ini lagi satu puak tu. Yang tak percaya langsung. Ada tak? Jenis tak percaya langsung kat Quran. Ha, jadi kita akhiri dengan golongan yang tidak mempercayai Al-Quran. Surah ke-7. Ayat 36. Al-A'raf. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang bermaksud, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maksud mendustakan ayat-ayat Allah ialah dia tidak percaya dengan keterangan-keterangan yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu satu kesalahannya. Yang kedua, wastakbaru anha. Yang kedua, takabur di sini, dia memperkecil-kecilkan Al-Quran. Undang-undang yang ada dalam Quran ini lapuk. Tidak sesuai. Karena dua kesalahan ini, ulaika ashabun nar, mereka ini penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah golongan yang kelima, yang berhadapan dengan Al-Quran. Inilah manusia-manusia yang sebagaimana saya sebut tadi. Ada yang ragu, ada yang percaya tak nak ikut dan sebagainya. Mudah-mudahan untuk mengakhiri, siapakah golongan yang berjaya? Alladzina atainahumul kitab yaslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minu nabi. Al-Baqarah 121. Orang yang ada Quran di tangannya, dia membaca dengan sebenar-benar bacaan. Merekalah orang-orang beriman. Maksud membaca dengan sebenar-benar bacaan ialah mereka mengamal segala isi kandungan Al-Quran. Bukan sekadar mereka pandai baca sahaja. Mereka memahami makna ayat-ayat ini baca. Mereka mengamal segala isi kandungan Al-Quran. Merekalah orang-orang yang benar-benar beriman. Mudah-mudahan kesemua kita tergolong dalam golongan ayat 121. Ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi mali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.